suka semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aku mahal tata. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aisyah suka semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. pribadi di Party The Night, performance by Iman Palevi, Remax. Yeah.